Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Baiknya dihafalkan ya. Mur, wad'u, wanha, wasal, wa'ridi haddim, tamanna, warju, kadhakan nafyu, qad, kamula. Dihafalkan ini. Naam. Meliputi, naam, tis'at umur. Satu nafi yang lainnya tolab. Tamam. Tersisa i'rab. Hal ja'a Zaidun fa usallim alaihi usallim alaihi. Sampai di situ. Itu yang mau di'rab sekarang. Ya. Indama. Tafadhal. فهو الاس استفهام. نعم. ألا تزورنا فتتعلم. الواو ده ديه فأسلم عليه لنجد كان أسلم عليه أبدأ المعي. نعم المسبوق به معنى ثلاثة ربنا سامية. نعم ألا تزورنا فتتعلم. ألا طيب تزورنا fihi wujuban takdiruhu anta. Naam wa tata'allama hanya wawnya, wawnya saja ini. Wa alwaw ma'iyya tata'allama fi'lun bi bi'an mudmaratan. Enggak lengkap kok antum bisa mengi'rafa dari lain lancar ini enggak. Apa bedanya? Sawa'an bisawa' tata'allama fi'lun yang mantap. Ba'da wawil al-masbuqa na'am. Laisa li malan fa'atasaddaqa minhu. هلا اكرمت زيدا فاشكره. طيب ها Sini antum, ya. Fadhana. Halla. Harfu tahdid. Halla harfu tahdid. Mabni ala madha? Halla. Ala sukun. Baik. La mahalla min arfa. Akramt. Akramt. لا في فاعل نعم زيد نعم يشكر التحديد نعم فيه طيب فاعله طيب ويشكرك هل أكرمت زيدا ويشكرك ليت لي مالا فتصدق منه قل لك لي ليت مبني على ماذا طيب لي يعني ال نعم طيب يا ماذا يسمى يا أبا سبت نمانا يا متكلم بيسا كان يبوت سبيا تدع لوبا نعم مالا لا الجر مجرور تدي متعلق محذوف خبر مقدم خبر ايش خبر ابا خبر ليس مقدم نعم خبر ليس مقدم طيب يعني ليس مستقر لي مالا ها مالا مالاً منصوب بماذا؟ بها هاي تو apa؟ Kan؟ Yang pakai hafalan saja harus faham. ليت لي مالاً. Anda tidak ingin antum semua sudah menghafal i'rab di sini, tinggal nyetor hafalan gitu. Tinggal nyetor hafalan ketika dites apa ini? Oh, ternyata lain arahnya. Tidak faham namanya itu. Bukan itu yang anda inginkan. Bukan menghafal i'rab. Tapi antum bisa mengi'rab. I'rab yang di sini antum pelajari. Dihafalkan tapi difahami. Bukan sekedar hafalan tinggal disetor gitu. Nah. Malan di sini. Khobar ish. Khobar laita. Meskipun. Maksudnya antum boleh jadi takbirnya agak beda sedikit dengan. Kitab. Yang penting menunjukkan antum faham gitu. Nah. Khabar laita, tamam. Tafadhal. Fa tasaddaq min al-fa. Wa alamatu nasbi. طيب أنا نعم منه من Tayyib. Wa atasaddaqa minhu. Al-jar majrur sudah. Al-jar majrur. Bil-fi'li. Wa atasaddaqa minhu. Sama ya irobnya ya. Hanya saja wahu. Wahu mah. Ma'iyya. Atasaddaqa mansub. Fi'il mudhari mansubun. Bi'an mudmaratan wujuban. Ba'da wawil ma'iyya. Al-masbuqa bi. Talabin wahuwa tamanni. Na'am. Nasma jalla. La'alla zaydan qadimun fanukrimah. Baik. Sama hanya saja wawal ma'iyah. Baik. La yal'abu zaidun fayadhi'u amalu. Wa yadhi'u amalu. Coba sekarang yang di'rab. Wa yadhi'u amalu. Coba ya. Nah. La yal'abu zaidun wa yadhi'u amalu. Harfu nahyin. Baik. ويضيع عمله. وهو مضاف ها والها طيب طيب بارك الله فيكم جميعا فالفعل مضارع في جميع هذه الأمثلة منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية المسبوقتين بطلب أو نفي. Jadi dijelaskan di sini bahwa jadi al-fi'l al-mudhari' fi'l mudhari' fi jami' hadhihi al-amthilah, pada seluruh contoh-contoh ini mansubun dinasab dengan an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyyah aw wa al-ma'iyyah al-masbuqataini, yang keduanya fa'is sababiyyah wa al-ma'iyyah keduanya didahului di talabin aw nafi, dengan talab atau nafi. Wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره. جلاس يا الحرف الخامس وهو الأخير. نعم. Jadi dari lima huruf yang fi'l mudhari setelahnya mansubun bi an mudmaratan wujuban. Baik. Yaitu aw allati yasluhu fi mawdi'iha ila aw illa. Au allati yaslihu fi mawdi'iha, yang bisa ya fi mawdi'iha, pada posisinya ditempati oleh ila atau illa. Naam. Fa dhabitul ula, dhabit al-ula kriteria ya al-ula yang pertama atau kaidahnya gitu. Naam. Anna ma qablaha yanqadi syai'an fa syai'an. Anna ma qablaha yanqadi syai'an fa syai'an. Bahwa sesungguhnya yang sebelum au ya, yang sebelum au yanqadi ya, itu terlaksana. Nah, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, tidak langsung gitu. Tidak langsung yang qadi mubasyarah enggak? Enggak mubasyarah langsung sekaligus enggak, tapi syai'an fa syai'an. Nah, berlangsung ya, terlaksana sedikit demi sedikit sampai, nah gitu. Nahwu contoh, la antadhiranna zaidan au yaji'a, ai yaitu ila an yaji'a, la antadhiranna zaidan, sungguh aku, ya, jadi di sini ada qasam muqaddar ya. Lamnya ini waqi'ah fi jawabil qasam. Jadi demi Allah ya, sungguh aku akan menanti Zaid. Sungguh aku benar-benar akan menanti Zaid. Ya. Ila au yaji'a, yakni ila an yaji'a, sampai dia datang. Sampai dia datang. Nah. Fa yaji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da au allati bi makna ila. Tayyib, gitu mengi'rabnya. Wal intidharu yanqadi syai'an fa syai'an. Dan al intidhar, penantian itu, yang qadi syai'an fa syai'an, terlaksana, berlangsung ya, terjadi sedikit demi sedikit. Karena dia bersumpah bahwa dia akan menunggu Zaid sampai dia datang. Dia tunggu. Kapan berakhir? Ketika Zaid datang. Nah, begitu. Tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, dan seterusnya. Sampai akhirnya datang. Gitu. Gitu maknanya. Paham ya? Baik. Wadhabit tsaniyah, kriteria yang kedua, kaidahnya annama qablaha yanqadi daf'atan wahidah. Ini dia. Nah, yang sebelumnya, yang sebelum au yanqadi ya, itu berlangsung, terjadi daf'atan wahidatan, sekaligus daf'atan wahidatan, sekaligus, bukan bertahap seperti yang di atas. Di atas kan yang qadi syafsyan bertahap sedikit. Nah, bertahap. Kalau ini daf'atan wahidah, sekaligus langsung ya, langsung selesai gitu. Fa'il nahu la'aqtulanna al-kafira aw yuslima, demi Allah sungguh aku benar-benar akan membunuh orang kafir itu atau dia masuk Islam, yakni kecuali jika dia masuk Islam, ai illa an yuslima, yaitu kecuali dia masuk Islam. Nah, kecuali dia masuk Islam. Fa yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da awi ba'da aw. Naam. Awi allati bi makna illa. Nah, wal qatlu ani izhaqur ruhi wa khurujuha. Nah, pembunuhan ya, kita paham ada pembunuhannya didefinisikan di sini. Nah, yakni mencabut ruhnya, membuat keluar ruhnya, dan keluarnya ruh, yakni keluarnya ruh, membuat keluar ruhnya, dan ya dibunuhlah simpelnya bahasa kita sudah paham gitu. Nah, tayyib. Yang qadi daf'atan wahidatan. Yang qadi itu terjadi berlangsung daf'ah wahidah sekaligus. Nah, saya akan bunuh orang kafir itu. Demi Allah sungguh saya benar akan membunuhnya kecuali dia masuk Islam. Jadi kalau dia tidak masuk Islam sudah dibunuh langsung selesai. Gitu. Ya kan? Nah, langsung. Baik. Lah, nah i'rabnya ya. Ya, nama. Tafadhal. La antadhiranna Zaidan aw yaji. Allam. Tadi sudah sebutkan lam waqi'ah fi jawab qasamu muqaddar takdiruhu takdiruhu wallahi na'am. Sakila, baik. Zaidan baik, au baik. Ya, jadi au harfu atfin ya. Jadi ya mansubun bi an mudmar wujuban ba'da au allati yasru fi madhi ila. Baik. Alhamdulillah ila akhiri. Fa'ilnya sudah terakhir wal masdar al muawwal. Layakunanna intidharun minni li Zaid wal masdar muawwal min al fi'l al masbuk bi an al mudmar ma'tufun ala masdar muqaddar. Nah, wa takdir layakunanna intidharun minni, jadi masdar dari lantadiranna itu masdar muqaddar itu. Layakunanna intidharun minni li Zaid au maji'un minhu. Baik. La qatulanna al-kafira aw yuslima. Anda. Di mahali raf inda dikurang ya. Ittisal binut taqid sakila di mahali raf. Baik. Wan nun. Nara baik. Fa'iluhu. Wal kafira. Baik. Au. wujuban. Ma'tufun 'ala al-masdar al-muqaddar. Nah. La yakunanna min qatlun lil kafiri aw islamun minhu. Tamam. Jadi kita sudah menyelesaikan ini. Naam, nawasibul mudhari'. Naam. Dan tuh hafalkan matannya. Ya, ingat syarahnya ya dan cara mengi'rabnya. Ini masya Allah sangat bagus penatannya. Jadi antum hafal matan, faham syarahnya, tamam, i'rabnya, tinggal antum meraja. Nah. Istilahnya adalah jawazim. Nah, jawazim al-mudhari'. Nah, ini kita mulai besok aja ya, dari awal. Nah, jadi padukan antara apa? Hafalan dan pemahaman. Ingat. Nah, dalam nahwu harus dipadukan dua-duanya. Harus dipadukan hafalan dengan pemahaman. Dan semua ilmu begitu. Hah? Nah, semua ilmu begitu. Jadi antum tetap mencoba menghafalkan irob-irob itu, tapi antum faham gitu. Faham, oh maksudnya irobnya begini. Nah, jadi serta dengan pemahaman. Sehingga ketika diberi contoh yang lain, bisa diterapkan gitu. Nah, diberi contoh yang lain tapi sama ya jenisnya, bisa diterapkan mengi'rabnya itu, antum bisa. Nah, itu jika memang faham, ya kan? Beda jika antum hanya hafal saja gitu, dihafalkan saja. Nah, nanti ketika diberi dites dengan contoh yang lain, kesulitan. Semuanya paham ini ya? Paham semua ya? Hah? Nah, setelahnya kita akan lanjut ke jawazim nanti. Bismillah. Jazakumullah khairan. Fadhlan. Subhanallah.